Rua Korintus tipu pitu. Oto sasaraina kiliwet baga atu bakatingan poi kineneget palelengan nenek. Kawan tapalina kam tubuta kasangan beri pulilinan tubu samba kecat samba kabagat nenek tasut nake posisi punenanta kabagat lotok katai kamanua. Silok kam kai kabagat pa atuan mui. Tak anai aku galai kai sele kakasai pa, tak anai beri sara aku rugia ke kai, samba tak anai aku gabakai uktuk katubut kasai pa. Tak masih sele ke kam kuku kua nenek, ai poi aku kuangan si boiki, ai lek kam kapatuat mai, alei mate samba muri manua. Bulat amai mengan aku manibo kakam, maigi umuna kenenku kakam, kabagat sangamberi pugejat bagamai, sun le pusubiat kaku, tak magulai angkat bagaku. Ai poi kele aku sege kai ka Makedonia, tak anai puaroyat aku lamai. Kai pa kai pale kurik kai gejat baga, sibara kabebe pajok golat, sibara kabaga loto. Tapoi tai ka manua si pusubi si maepe pa atuat, ma si pusubi kai kabagat kau oi Titus. Tak sarat lulut kau oi nia, tapoi sambaleu kalulut pusubiat sisubia kerin mui katubunia. Ai segi akian poi kamatamai ngelei bagamui, sou bagamui, osamui masirom aku, kope-kope itu pai angkat bagaku. Oto kenanen kureurewa ke bagamui kasuratku, tak leu yolei bagaku. Oo, ayolei tedda bagaku, kalulut kuico, surat nenda ikau kam mureurew baga, kenanen tak leu mauju, kini negen maangka le bagaku, tak kalulut purereu remui baga, tapoi kalulut reureu bagamui masih kau kam masih bau pa atuat. Ai poi reureu bagamui siriput siobat teka manua le, oto tak leu aku rugia ke kai kam beri goiso. Ai poi reureu baga siriput siobat teka manua, masih barake katubaugat pa atuat, sipa si kakau kapuaragat samba tak iyo olei baga, tapoi reureu baga sibara kapolak, masih barake kamateyat. Ico pekam ki pareuru baga siriput siobat te kamanua nenda, masih barake kakam, ngamang sabeu, pasi alegi mui tatat selemui, malaga bagamui kajo, loto, ngelei baga, ukut baga, masyase simasele. Kabagat sangam berinia nene anu patoilaan kam tatat selemui kapagalayat nenda. Oto kenanen kukoi niake surat kakam, tak kalulut si galai sele, ele ai si pasi ori kalulut galajet si masele, tapoi bule imatoila le ukuk mui katubu mai kamatat tai kamanua. Kalulut nenda te tu pusui bikai. Tak sarat kalulut pusui biat sinilo mai, itu pai pele kope nia angkat bagamai, kalulut angkat bagat Titus, lulut sangam beri mui masih kula ake kecan nia. Aku umun akean kam kamatania, samba tak anu pakai lakam aku. Sangam beri si kuamai kamatamui si bulat nia le, kiseda leu pasi umun mai kam kamata Titus si bulat nia le. Samba memei itu pai beunan nuntut bagania katubumui, irebdep purereddet mui sangam beri mui, samba si silok mui nia kabakat loto samba geret tubuh. Bulat maangka bagaku, aipoi memoyan kukaronikam kabakat sangam beri nia.